السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Setelah beliau mengucapkan salam, lalu kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti setelahnya. Amma ba'd, fa ahmadullah ala tajaddud liqa'i bikum. Amma ba'd, adapun setelah itu aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang beberapa kali termasuk hari ini bersama kalian. Wa as'aluhu ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal mutahabbin fihi. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kami dan kalian termasuk di antara hamba-hamba yang saling cinta mencintai karenanya. Al muta'awinina 'alal birri wat taqwa, yang senantiasa saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-mutawasina bil-haqqi was-sabri alayh, dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa saling memberi wasiat untuk bersabar di atasnya. Ad-da'ina ila Allah ta'ala 'ala basirah, yang senantiasa menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. السائرين على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم, yang senantiasa berjalan di atas metode as-salaf as-salih, semoga Allah azza wa jalla meridhai mereka. كما أسأله جل وعلا, sebagaimana aku memohon kepada Allah جل وعلا, أن يجزي خير الجزاء, agar membalas sebaik-baik balasan. الإخوة الأساتذة المشرفين على هذه الدورة, kepada para ikhwah, para asatidah yang menjadi pembuat atau pengurus dalam acara daurah ini. وكل إخوانهم المتعاونين معهم, dan setiap dari ikhwan mereka yang senantiasa bahu membahu bersama mereka. ممن عرفنا أسماءهم وممن لم نعرفهم, dari mereka yang kami mengenal nama-nama mereka dan yang kami tidak mengenalnya. Hasbuhum anna Allah jalla wa ala ya'rifuhum, cukuplah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenal mereka. Wa huwa subhanahu al-mas'ul an yu'dhima lahum al-ajra wa al-thawab, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diminta agar Allah senantiasa memberikan pahala yang besar untuk mereka. كما أسأل الله تعالى الجزاء الجزيل العظيم, sebagaimana aku memohon kepada Allah Azza wa Jal balasan yang besar. للمشايخ الذين أجابوا طلب إخوانهم, kepada para masyayikh yang mereka telah memenuhi panggilan dari saudara-saudara mereka. وعلى رأسهم الشيخ رزيق القرشي, dan yang utama dari mereka adalah الشيخ رزيق القرشي. والشيخ أبو أسامة ربيع بن طاهر المقالح, dan الشيخ أبو أسامة ربيع بن طاهر المقالح, على إجابتهم لدعوة إخوانهم, atas jawaban mereka atau mereka menuhi panggilan dari saudara-saudara mereka. وإفادتهم لإخوانهم, dan mereka memberi faedah kepada saudara-saudara mereka. بما يسره الله وأعانهم عليه من العلم والإفادة, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa ilmu dan faedah yang mereka sampaikan. وجزاكم الله خيرا أنتم أجمعين, dan semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan kepada kalian seluruhnya. على صبركم ومصابرتكم, atas kesabaran kalian dan kesediaan kalian untuk senantiasa bersabar. Wa mu'azaratikum li ikhwanikum, dan bantuan kalian terhadap saudara-saudara kalian. Bi huduri durus, dengan menghadiri pelajaran-pelajaran ini. wal muhadarat, demikian pula pengajian-pengajian, wal istifada min dhalik, dan mengambil faedah darinya, wa taqid wa kitabat ma tajidunahu min al fawaid, dan mencatat apa yang kalian dapati dari berbagai macam faedah. Thumma naqlu dhalika ila al akharin, kemudian menukilkan dan menyampaikan hal itu pada yang lainnya. Mimman lam yatayassar lahum al hudur, dari mereka yang belum diberi kemudahan untuk menghadiri acara ini. Fatakununa da'ina ila Allah, sehingga kalian termasuk di antara hamba-hamba yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ikhwanakumul muslimin, sesungguhnya saudara-saudara kalian kaum muslimin, ala ikhtilafi a'marihim, dengan berbedanya usia-usia mereka, wa tanawwu'i a'malihim, dan dengan berbagai macam aktivitas dan amalan mereka, wa kathrati mashaghilihim wa ihtimamatihim, dan banyaknya kesibukan-kesibukan dan kepentingan mereka, yahtajuna ila al-kalimatil wahidah, mereka sangat membutuhkan dengan satu kalimat, fayantafi'una biha, yang mereka mengambil manfaat dengannya, sawa'an fil aqidati wat tauhid, apakah dalam permasalahan aqidah dan tauhid, au fil fiqh wa tashihil ibadah, atau dalam permasalahan fiqih dan membenarkan ibadah, au fil hathi ala mahasinil akhlaq, atau anjuran untuk memperbaiki akhlak, au at-tahdhir min masawi'il akhlaq, atau peringatan dari berbagai keburukan akhlak, au tashihin fi muamalah, atau membenarkan dalam pergaulan, dalam bermuamalah, min bai'in wa syira', apakah dalam perkara jual beli, wa ijaratin wa rahn, atau dalam perkara sewa menyewa dan pegadaian. Al-kalimah al-wahidah, satu kalimat, yuhyillahu biha umaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dengannya sekian banyak umat. Wa la yuhsi man yantafi'u biha illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui berapa jumlah orang-orang yang mengambil manfaat dengan satu kalimat itu kecuali Allah. Fa kaifa bima huwa akthar min al-kalimah, bagaimana lagi apabila lebih dari sebuah kalimat. Al-muslimuna bihajah, kaum muslimin mereka sangat membutuhkan. Al-jahlu bis-sunnati yakthur, sementara kejahilan terhadap sunnah semakin banyak. Was-saddun an manhajis sahaba kuthur, sementara orang-orang yang memalingkan dari manhaj para sahabat semakin banyak pula. Asalibuhum mughriyah fattana, sementara uslub dan metode-metode mereka itu menyebabkan timbulnya fitnah dan mempengaruhi banyak orang. Wa wasailuhum katsiratun mutanawwi'ah, dan wasilah-wasilah atau sarana-sarana mereka itu sangat banyak dan berbagai macam. Maqru'atan aw musyahadah, baik yang merupakan bacaan-bacaan atau sesuatu yang disaksikan. Masmu'ah aw mu'amalah, baik sesuatu yang didengarkan atau dalam hal pergaulan. Fakam min insanin, berapa banyak dari manusia, dalla anis sunnah, yang mereka sesat dari sunnah, bisababi anna al-mubtadi'a ahsana mu'amalatah, disebabkan karena seorang ahlul bid'ah lebih baik dalam hal bermuamalah. Aw ibtasama fi wajhihi, atau dia bisa atau pandai tersenyum di wajahnya. Aw anjaza lahu mu'amalatan fi makanin ma, atau dia mampu mensukseskan satu muamalah atau pergaulan dalam satu permasalahan. Fathabatu ala sunnah aziz, maka kokoh di atas sunnah merupakan sebuah kemuliaan. Wa sya'nuhu azim, dan perkara ini merupakan hal yang besar sekali. Idzan kalimah wahida tasma'uha, oleh karena itu sebuah kalimat yang engkau dengarkan, la tahtaqirha fi sadrik, jangan engkau menganggap remeh dalam dirimu. Wa la tahtaqir nafsaka fi isalaha li ghairik, dan jangan engkau menganggap remeh ketika engkau menyampaikannya kepada selainmu. Wa la tahtaqir intifa'a ghairika biha, dan jangan pula engkau menganggap remeh orang lain mengambil manfaat dari apa yang engkau sampaikan. Fa illam yahtadi biha al-yawm, apabila dia tidak mendapatkan hidayah pada hari ini, satakunu sababan fi bina'i hidayatihi fil mustaqbal, boleh jadi itu menjadi sebab dibangunnya hidayah pada masa-masa mendatang. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kama fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah, sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim dari hadith Abu Hurairah, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada satu hidayah, kana lahu min al-ajr, maka dia akan meraih pahala, mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, la yanqusu min ujurihim syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Ta'ammal hadhihi al-kalimat, perhatikan kalimat-kalimat ini, man da'a, barang siapa yang mengajak, wa man lafdhun 'am, dan kata man ini adalah lafaz yang bersifat umum, yaitu siapa, fa ya'ummul 'alim, maka ini mencakup apakah dia seorang yang alim, wal muta'allim, dan orang yang belajar, war rajul, dan seorang lelaki, wal mar'ah, seorang wanita, wal kabir was saghir, orang tua ataukah anak kecil, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah, wa hadha lafdhun mutlaq, dan ini merupakan lafaz yang bersifat mutlak, ayya hudan, hidayah apa saja, thabitun 'anillahi wa rasulih, yang telah sahih dan datangnya dari Allah dan Rasulnya. Fa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hidayah adalah hidayah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ja'ana min indillah fa huwal huda, dan apa saja yang datang kepada kita dari sisi Allah maka itulah hidayah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan merupakan obat terhadap apa yang terdapat di dalam diri-diri kalian, dan sebagai hidayah dan rahmat bagi kaum mukminin. Wa qala ta'ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa membimbing, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil hajah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbatul hajah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hidayah adalah hidayah yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ta'atihi takunu al hidayah, maka dengan taat kepada Rasul maka itulah hidayah. Qala Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu, Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian taat kepada Rasul maka niscaya kalian mendapat hidayah. والتمسك بما كان عليه الصحابة هدى, dan berpegang teguh dengan apa yang ada dari kalangan para sahabat, itulah hidayah. كما قال تعالى, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, apabila mereka beriman seperti keimanannya kalian, yaitu imannya para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah. وقال صلى الله عليه وسلم, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In yuti'u Aba Bakr wa Umar yahtadu." Kalau seandainya mereka menaati Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka mendapat hidayah. Au qala yarshudu, atau beliau mengatakan niscaya mereka menjadi orang-orang yang terbimbing. Warashadu al-hidayah, dan yang dimaksud dengan ar-rasyad yaitu bimbingan dan hidayah. Idzan man da'a ila huda, jadi barang siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah, kalimat fi kitabillah, apakah sebuah kalimat dalam kitabullah, hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat wa fiqhun an ashabihi radhiyallahu anhum, sebuah kalimat atau fiqh yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum, alimtaha anta, yang apakah engkau telah mengetahuinya, fada'awta ghayraka ilaiha, lalu kemudian engkau mengajak orang lain kepadanya, laka ajru man amila biha, maka engkau mendapatkan pahala bagi terhadap orang-orang yang mengamalkannya. Ila mata, sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ajrun azim, pahala yang besar. Takunu sababan fi hidayatih, engkau menjadi sebab seseorang mendapat hidayah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لأن يهدي الله بك, Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada seseorang melalui engkau. Rajulan wahidan. Kepada seorang lelaki. Khairul laka. Itu lebih baik bagimu. Min humrin na'am. Dari unta merah. Ayal ibil al-hamra. Yaitu unta yang berwarna merah. Wa kanat aghla wa anfas wa athman al-ibil inda al-arab. Dan dahulu unta merah itu adalah merupakan benda atau harga atau benda sesuatu yang paling bernilai, yang paling berharga, yang paling mahal di kalangan Arab. Thumma amma ba'd. Kemudian setelah itu. Nahmadullah an lil Islam hadana. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam yang telah Allah memberikan hidayah kami kepadanya. Walis sunnati waffaqana. Dan terhadap sunnah yang Allah memberi taufik kepada kita untuk mengikutinya. Walittiba'i manhajis salafis salih arsyadana wa a'anana. Dan mengikuti manhaj as-salafus salih yang Allah Azza wa Jal membimbing dan mengarahkan kita kepadanya. فَبِذَلِكَ أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْنَا النِّعْمَةِ. Maka dengan itu Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita sekalian. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dan aku telah rida Islam menjadi agama bagi kalian. فَوَاجِبٌ عَلَيْنَا. Maka kewajiban kita. أَنْ نَرْضَى مَا رَضِيَهُ اللَّهُ لَنَا. Agar senantiasa kita rida apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rida kepada kita terhadapnya. وَأَنْ نُحَافِظَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ التَّامَّةِ. Dan hendaknya kita senantiasa untuk menjaga dan memelihara nikmat yang sempurna ini. Bishukrillahi alaiha. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wal istiqamah alaiha. Dan beristiqamah di atasnya. Wa adam az-ziyada fiha. Dan tidak menambah-nambah di dalamnya. Li'anna Allah atamma lana ad-din. Sebab Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan agama ini untuk kita sekalian. فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ بِدْعَةً فِي الدِّينِ. Maka setiap orang yang melakukan satu bid'ah di dalam agama ini. فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ الدِّينَ لَمْ يَكْمُلْ. Maka sungguh dia telah menyangka bahwa agama ini belum sempurna. وَأَنَّ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْنَا لَمْ تَتِمْ. Dan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tidaklah cukup. وَأَنَّ النَّاسَ بِحَاجَةٍ إِلَى بِدْعَتِهِ. Dan bahwa manusia masih membutuhkan sebuah bid'ah. Wa hadhihi halu man ahdatha al-bid'ah fi ad-din. Ini merupakan keadaan orang-orang yang membuat-buat bid'ah di dalam agama ini. Wa ilzamun lahu. Dan mengharuskan kepadanya. Wa illam yaqul huwa bidzalika shariha. Meskipun dia tidak menyatakan itu secara jelas. Walakin nubayyinu lahu batila fi'lihi lawazima fi'lihi al-batila. Akan tetapi kita menjelaskan kepadanya apa yang menjadi konsekuensi perbuatan-perbuatan mereka yang batil. Hatta yada'a bid'atah. Hingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Wa inna halawatal iman. Sesungguhnya kemanisan iman itu. An tarda bima radiyahu Allahu lak. Adalah ketika engkau rida dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala rida Allah berikan engkau kepadanya. Rawa Muslimun 'anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dzaqa ta'mal iman. Akan merasakan manisnya keimanan. Man radhiya billahi rabba. Barang siapa yang rida Allah menjadi Rabbnya. وبال اسلام دينا. Dan Islam sebagai agamanya. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. اليوم اكملت. Pada hari ini aku telah sempurnakan. لكم دينكم. Yaitu untuk kalian agama kalian. اي يوم هذا. Hari apa ini? Inna hadhihi al-ayah, sesungguhnya ayat ini, nazalat ala Rasulillah, turun kepada Rasulullah, yawma al-jum'ati yawma Arafah, pada hari Jumat, pada hari Arafah. Rawal Bukhari an Tariq ibn Shihab an Umar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Tariq bin Shihab dari Umar, anna yahudiyan jaa ila Umar ibn al-Khattab, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab. Faqala ya Amir al-Mu'minin, lalu dia mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, laqad unzilat alaikum ayah, sungguh telah diturunkan kepada kalian satu ayat. Law unzilat alaina ma'asyara yahud, kalau seandainya ayat itu diturunkan kepada kami sekalian orang-orang Yahudi, lattakhadhna dhalika al-yawma 'ida, niscaya kami akan menjadikan turunnya ayat itu sebagai hari raya. Qala Umar, maka berkatalah Umar, wa ma hi, ayat apakah itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, maka Yahudi ini mengatakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dinan, wa raditu lakum al-islam dinan. Qala Umar, maka berkatalah Umar, inni la'alamu al-yawma alladhi unzilat fihi, sesungguhnya aku mengetahui hari diturunkannya ayat tersebut, wal makan alladhi unzilat fihi, dan tempat di mana diturunkannya ayat itu. Unzilat yawmal jum'ah yawma Arafah, hari ayat tersebut diturunkan pada hari Jumat, pada hari Arafah. Hadzal Islam alladhi radiyahu Allah lana, apakah Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kita? La yaqbalu min ahadin siwah, tidak menerima dari siapapun kecuali Islam itu tersebut. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu, Allah ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai sebuah keyakinan dan ajaran, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Hadha al-islam, Islam ini, bada'a ghariban, dimulai dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing pula. Rawa Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariba, Islam dimulai dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Fatuba lil-ghuraba, maka tuba, kebahagiaan atau al-jannah bagi orang-orang yang asing tersebut. Wa rawa Muslimun aidan an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh al-Imam Muslim pula dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islama bada'a ghariba, sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan menjadi kembali asing seperti semula. Wa innahu la ya'rizu ila al-Madinah, dan sesungguhnya Islam itu akan menuju ke Madinah. Kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha, seperti seekor ular yang kembali ke sarangnya. Hadha al-Islam, maka Islam ini, al-qa'imu ala aslaini 'azimain, yang dibangun di atas dua prinsip utama. Wa asasaini kabirain, dan dua pondasi yang besar. Al-awwal, yang pertama, alla yu'bada illa Allah, bahwa Allah azza wajal, bahwa tidaklah disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, dan yang kedua, alla yu'bada Allah illa bima syara'ahu Allah, bahwa tidaklah disembah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. La yu'bad bil ahwa'i wal ara'i wal bid'ah, Allah tidak disembah dengan hawa nafsu, dengan bid'ah-bid'ah. Da'una nanzur fil asas al-awwal wal asl al-awwal, mari kita melihat kepada prinsip yang pertama, pondasi yang pertama ini. Alla yu'bada illa Allah, bahwa tidaklah disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. La tajtami'u ibadatullah wa ibadatu ghairihi ma'ah, tidak akan berkumpul ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada selain Allah bersamanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya, dan lurus di atas tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Fala yajuzu an yu'bada ma'allahi ghayruh. Maka tidak diperbolehkan disembah selain Allah bersama Allah. La malakun muqarrabun. Tidaklah satu sosok malaikat yang dekat dari Allah. Wa la nabiyyun mursal. Tidak pula seorang nabi yang diutus. Qala Allahu ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dia tidaklah memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan-sesembahan. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun? Apakah mungkin dia memerintahkan pada kalian untuk menjadi kafir setelah kalian menjadi orang-orang yang muslim? Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan para alim ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah. والمسيح ابن مريم dan al-masih bin maryam. وما امروا الا ليعبدوا الله. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah. وما امروا الا ليعبدوا الهًا واحدًا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. Padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan menyembah hanya kepada satu sesembahan saja. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah azza wajalla disucikan dari orang-orang yang menyekutukannya. Fala yasluhu al-anbiya an yu'badu min dunillah. Maka tidaklah para fala yasluhu an yu'bada min dunillah al-anbiya. Maka tidak diperbolehkan disembah dari selain Allah walaupun mereka dari kalangan para nabi. Wala yajuzu dhalik. Dan tidak diperbolehkan hal tersebut. Wala al-malaika. Tidak pula para malaikat. Wala as-salihun. Tidak pula orang-orang yang saleh. فما هي هذه العبادة إذن؟ Maka apakah yang dimaksud ibadah ini? ألست تجد من المسلمين؟ Bukankah engkau mendapati dari kaum muslimin؟ الذين يصلون ويزكون. Mereka orang-orang yang juga mengerjakan salat dan zakat. ولكنهم لا يعبدون الله مخلصين له الدين. Akan tetapi mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan menyerahkan agama ini murni hanya untuknya. يعبدون مع الله غيره. Mereka menyembah bersama Allah selainnya. جاهلين مضللين. Di mana mereka mengingkari dan mereka disesatkan. أن هذه عبادة. Bahwa ini merupakan ibadah. سأخذ بعض الأمثلة. Saya akan memberikan beberapa permisalan. الأول الدعاء. Yang pertama berdoa. الدليل على أنه عبادة. Dalil bahwa doa itu merupakan ibadah. قول الله عز وجل. Firman Allah عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan رب kalian berfirman, ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kalian. Fallahu amarana bidu'aih. Maka Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Idzan fa du'auhu ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan ibadah. Fa idza da'awna Allah wahdahu kunna muwahhidin. Apabila kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menjadi ahli tauhid. Mukhlishina lillah. Yang ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah. Fi ibadati ad-du'a. Dalam hal ibadah doa. Fa idza da'awna ghayra Allah. Apabila kita berdoa kepada selain Allah. Min al-anbiya'i wal awliya'i was salihin. Dari kalangan para nabi, para wali, orang-orang yang saleh. أشركنا بالله تعالى. Berarti kita telah menyekutukan Allah Taala. وقال الله عز وجل. Dan Allah Taala berfirman. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kalian. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. فَسَمَّ اللَّهُ الدُّعَاءَ عِبَادَةً لَهُ. Maka Allah Azza wa Jal menamakan doa itu sebagai ibadah kepadanya. وزادت السنة تفسيرا وتوضيحا. Maka ditambah lagi dalam sunnah penjelasannya dan penafsirannya. وأكدت ما جاء في القرآن dan menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. فروى الترمذي وغيره بسند صحيح telah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه dari النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة berdoa itu adalah ibadah. ثم قرأ قول الله تعالى lalu kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala وقال ربكم ادعوني استجب لكم الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم الثاني الذبح yang kedua menyembeli تقربا إلى الله sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah هذه عبادة ini juga merupakan ibadah قال الله تعالى الله تعالى berfirman فصلي لربك وانحر maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu فكما أنك تصلي لله وحده sebagaimana engkau salat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata وتركع وتسجد لله وحده dan engkau sujud hanya untuk Allah semata فلا تذبح تقربا إلا لله تعالى maka jangan pula engkau menyembelih sebagai bentuk pendekatan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala وقال تعالى dan Allah Ta'ala berfirman قل إن صلاتي katakanlah sesungguhnya salatku ونسكي dan sembelihanku ومحياي ومماتي hidupku dan matiku لله رب العالمين hanya untuk Allah Rabbul Alamin لا شريك له tiada sekutu baginya وبذلك أمرت dan dengan itulah aku diperintahkan وأنا أول المسلمين dan aku adalah yang pertama sebagai hamba yang senantiasa berserah diri kepadanya فهذا الموضع الثاني من القرآن maka ini merupakan tempat yang kedua dari Al-Quran Al-Karim جمع الله بين الصلاة والنسك وهو الذبح لله الله عز وجل menggabungkan antara salat dan menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات من سورة الأنعام maka di dalam ayatin yang terdapat dalam suratul an'am دلالات عدة ada beberapa hal yang menunjukkan الدلالة الأولى yang pertama قوله لله yaitu firman Allah لله hanya untuk Allah أي هو المستحق لتلك العبادات maknanya bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِ maka tidak diperbolehkan untuk memalingkannya kepada selain Allah فَكَمَا أَنَّكَ لَا تُصَلِّي لِوَلِي maka sebagaimana engkau tidak diperbolehkan salat untuk seorang wali وَلَا تُصَلِّي لِنَبِي engkau tidak pula salat untuk seorang nabi وَلَا تَرْكَعْ وَتَسْجُدْ لِمَلَكْ dan tidak pula engkau melakukan rukuk dan sujud untuk sosok seorang malaikat فَكَذَلِكَ لَا تَذْبَحْ لِغَيْرِ اللَّهِ maka demikian pula jangan engkau menyembelih kepada selain Allah لَا تَذْبَحْ لِوَلِيًّا عِنْدَ قَبْرِهِ jangan engkau menyembelih kepada seorang wali di sisi kuburannya أو في مكان آخر atau di sebuah tempat yang lain لَا تَذْبَحْ لِإِنْسِيٍّ وَلَا لِجِنِّ jangan sekali-kali engkau menyembelih apakah untuk sosok seorang manusia atau sosok seorang jin. Innama tadhbahu taqarruban ila Allah. Namun hendaknya engkau menyembelih hanya untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dzakiran isma Allah, yang menyebut nama Allah. Ala dzabihatik. Dzakiran isma Allah ala dzabihatik. Engkau menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. أشوف راحة طارت طيب أين وصلنا ذاكر اسم الله على ذبيحته نعم الدلالة الأولى إذن في قوله لله maka dalil yang pertama pada firman Allah لله yaitu hanya untuk Allah الدلالة الثانية في قوله لا شريك له dalil yang kedua atau pendalilan yang kedua pada firman Allah tiada sekutu bagi Allah. Ad-dilalah tsalitsah fi qawlihi wa bidzalika umirtu dan penunjukan yang ketiga dalam firman Allah dan kepada hal itulah aku diperintahkan. أي أن الله هو الذي أمره بذلك. Yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang memerintahkan untuk melakukan hal itu. والدلالة الرابعة. Dan penunjukan yang keempat. في قوله وأنا أول المسلمين. Dalam firman-Nya, aku adalah orang pertama yang menjadi seorang Muslim yang berserah diri kepada. فهذه حقيقة الإسلام. Maka ini adalah merupakan hakikat Islam itu. أن تستسلم لله بالتوحيد. Engkau berserah diri hanya untuk Allah dengan mentauhidkannya. وتنقاد له بالطاعة والخضوع. Dan engkau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan rendah diri. وتبرأ من الشرك وأهله. Dan engkau berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. وقال تبارك وتعالى. Dan Allah تبارك وتعالى berfirman. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Dan Rabbmu telah menetapkan janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya. وقال تعالى عن خليله إبراهيم. Dan Allah تعالى juga berfirman tentang Al-Khalil Ibrahim. الذين أمرنا باتباع ملته. Yang mana mereka kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran dan milahnya. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Allah Ta'ala berfirman dan kami telah mewahyukan kepadamu agar hendaknya engkau mengikuti milah Ibrahim yang lurus di atas tauhid. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. مَاذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada kaumnya? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Apakah kalian melihat apa yang kalian seru dari selain Allah? فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Karena sesungguhnya mereka itu semua musuhku kecuali Rabbul Alamin. هكذا الآية أم أنا أخطأت؟ ها؟ فَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. لا ليست هذه. قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم. فأعلن إبراهيم عليه السلام براءته للمصحف. كمل. Maka Ibrahim alaihissalam mengumumkan sikap berlepas dirinya dari kaumnya, dari apa yang mereka sembah. Mimma ya'budun. Dari apa yang mereka sembah. Illa alladhi fatarani. Kecuali yang menciptakan aku. Ay illa Allah. Yaitu kecuali Allah. Fadallat hadhihi al-ayah. Maka ayat ini menjelaskan. Annahum ya'budun Allah. Bahwa mereka menyembah Allah. Wa ya'budun ghairahu ma'ah. Dan mereka juga menyembah selain Allah bersama Allah. Fatabarra'a Ibrahimu mimma ya'budun. Maka Ibrahim berlepas diri dari apa yang mereka sembah. واستثنى ربه جل وعلا. Lalu beliau mengecualikan yaitu Allah Rabbul Alamin. فقال إلا الذي فطرني. Maka beliau mengatakan kecuali yang menciptakan aku. تأمل هذه الآية. Perhatikanlah ayat ini. وآية سورة الإسراء. Demikian pula ayat yang terdapat dalam suratul Isra. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. Dan Rabbmu telah menetapkan agar jangan sekali-kali engkau menyembah kecuali hanya kepadanya. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Yatabayyanu laka annaha ma'na la ilaha illallah. Maka menjadi jelaslah bagimu bahwa ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Ay la ma'budu haqqun illallah. Yaitu tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa batil. Dan setiap apa yang disembah dari selain Allah maka itu merupakan kebatilan. Fahadha al-asasul awwal. Maka ini merupakan asas yang pertama. Lidhalika al-islam al-azim. Terhadap Islam yang mulia, yang agung itu. Alladhi radiyahu Allahu lana. Yang telah Allah Subhanahu wa taala ridha untuk kita sekalian. Unzur fi adillatihi fil Qur'an was sunnah. Perhatikanlah dalam dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Thumma unzur ila al-muslimin alladhina 'ala al-islam. Lalu kemudian kalian perhatikan kepada kaum muslimin yang mereka berjalan di atas keislamannya. ما مقدار علمهم بهذا الأصل؟ Apa kadar keilmuan mereka terhadap prinsip utama ini? كم عدد الذين يخالفون هذا الأصل؟ كم عدد الذين يخالفون؟ Berapakah jumlah orang-orang yang menyelisihi prinsip utama ini? ويقعون في نقيضه وضده. Yang mereka terjatuh ke dalam apa yang menjadi lawan dari prinsip dan pondasi utama ini. فيعبدون الأولياء وأصحاب الأضرحة. Mereka menyembah kepada para wali, menyembah kepada orang-orang yang dikuburkan. والصالحين والأنبياء وغيرهم. Orang-orang yang saleh, para nabi dan selain mereka. وتأمل. Dan perhatikan pula. أيضا. كم الجهود التي تبذل. كم يبذل في سبيل هذا الأصل من الجهود. Sudah berapa banyak yang dikerahkan untuk senantiasa menempuh jalan prinsip, untuk menegakkan prinsip ini. في الدعوة إليه. Dalam hal mengajak mereka kepada tauhid ini. وعقد المؤتمرات الكثيرة والكبيرة له. Dan membuat semacam muktamar perkumpulan untuk mereka untuk menetapkan prinsip ini. وبعث الدعاة في من أجله. Dan mengirim para da'i-da'i untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. وتسخير الأنفس والأموال. بذل النفس والمال. Dan mengerahkan segala apa yang kita miliki dari jiwa kita demikian pula harta kita untuk menegakkan tauhid ini. وبث الدعاة في القرى والمدن. Menyebarkan para da'i yang mengajak kepada prinsip ini di berbagai macam di berbagai wilayah-wilayah baik di kota-kota demikian pula di kampung-kampung. Tajidul amr al-muhzin wal-mu'sif. Maka engkau akan melihat perkara yang sangat menyedihkan dan sangat disayangkan. Anna hadzal asla wal asas al-'azim. Bahwa prinsip yang agung dan yang utama ini. Alladhi la tashihul ibadatu illa bih. Yang mana tidak sah sebuah ibadah kecuali dengannya. لا يبذل فيه من الجهود ما يستحقه. Tidak digerahkan kemampuan yang besar apa yang sesungguhnya berhak untuk menegakkan prinsip yang utama ini. وهو أعظم الحقوق. Padahal ini merupakan hak yang paling agung yang paling utama. وهو حق الله. Yaitu haknya Allah. كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن. Sebagaimana Rasulullah صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ. Sebagaimana Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengatakan kepada Mu'adz. أتدري ما حق الله على العباد؟ Apakah engkau mengetahui apa hak Allah kepada hamba-hambanya? قال الله ورسوله أعلم. Maka Mu'adz menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. قال حقه على العباد. Maka Rasul menjawab hak Allah terhadap hamba-hambanya. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Agar hamba-hamba tersebut menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. La yushriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali mereka menyekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Kama amara Allah bidzalik faqal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan hal itu, maka Allah berfirman, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Karena hadzal syirk a'zamu dzunub. Karena kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar. La yaghfiruhu Allah illa bittaubati minhu. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya kecuali dengan bertaubat darinya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'zamu dhulm. Dan itu merupakan kezaliman yang terbesar. Inna syirka la dhulmun 'azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang amat besar. Fa a'zamu al-huquq tauhidullah. Maka hak yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Wa a'zamu dzunub huwa al-isyrak billah. Dan dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Wa hadza ma'nan wahid. Dan ini merupakan makna yang satu. Min ma'ani bada'a al-islam ghariban wa sayaud ghariba. Di antara makna-makna yang disebutkan dalam hadis, Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing pula. كم ممن ينطق بكلمة الإسلام لا إله إلا الله؟ berapa banyak orang yang mengucapkan kalimat Islam la ilaha illallah, wa yahujj wa yusalli wa yasum, dia menunaikan ibadah haji, dia salat dan berpuasa, wa yaqra'ul Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, lakinnahu idza marida yad'u ghairallah, akan tetapi ketika dia sakit dia berdoa kepada selain Allah, aw yatufu bil qubur wal adriha wa yas'alu ashabaha, atau dia tawaf di kuburan dan tempat-tempat yang dikeramatkan dan meminta kepadanya, aw yakhafu min sahibil qabr an yadhurrahu fi badanihi aw malihi, atau dia takut kepada pemilik kuburan untuk memudaratkannya terhadap dirinya, demikian pula terhadap hartanya, aw yu'alliq ala katifihi at-tamaim wal huruz wal azaim, ataukah dia menggantungkan di bahunya berbagai macam jenis jimat-jimat, wa fiha al-istighatha bighairillah, dan di dalamnya mengandung bentuk istighatha, meminta pertolongan kepada wa du'a al-jin wasyayatin wassalihin, berdoa kepada jin, kepada syaitan dan orang-orang saleh. Ma hadza ayyuhal muslimun, maka apa ini wahai kaum muslimun, in lam takun hadhihi ghurbatul islam fama hi, kalaulah bukan ini merupakan keasingan Islam, maka apakah yang dimaksud keasingan Islam? Ghurbatul asasil awal wal aslil azim, keterasingan prinsip yang utama, prinsip yang agung ini. Wa awalul wajibat fid da'wati wat ta'lim wa ghairiha, dan ini merupakan perkara yang pertama kali dari hal-hal yang wajib dalam hal mengajarkan kepada kaum muslimin kama dan mempelajarinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لمعاذ حين أرسله إلى اليمن, kepada Muadz ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitab, sesungguhnya engkau mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilayh, maka yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah, adalah mempersaksikan la ilaha illallah, wa fi riwayatin 'inda al-Bukhari, dan dalam sebuah riwayat, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, ila an yuwahhidu Allah, agar mereka mentauhidkan Allah, wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang lain, ila an ya'budu Allah, agar mereka menyembah hanya kepada Allah, wa fi riwayatin rabi'ah, dan dalam riwayat yang keempat, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka, إِلَىٰ أَنْ يَعْرِفُ اللَّهِ, agar mereka mengenal Allah. إِذَنْ مَعْرِفَتُهُ, adalah berarti mengenal Allah itu, الْحَقِيقِيَّةِ, secara hakiki adalah, إِنَّمَا تَكُونُ بِتَوْحِيدِهِ, yaitu dengan cara mentauhidkannya. فَالَّذِي يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهِ, maka yang menyembah kepada selain Allah bersama Allah, فهذا ما عرف الله, berarti dia tidak mengenal Allah, ولا وحد الله, dan tidak mentauhidkan Allah, ولا حقق كلمة لا إله إلا الله, dan tidak memurnikan kalimat لا إله إلا الله. فالأمر عظيم وخطير, maka ini merupakan perkara yang besar dan berbahaya. هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا, إسلام inilah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita anut, وفضائله في القرآن والسنة معروفة مشهورة, dan keutamaan-keutamaannya di dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan hal yang telah ma'ruf, كله قائم على هذين الأساسين, yang seluruhnya dibangun di atas dua pondasi ini. الأول أن لا يعبد إلا الله, yang pertama bahwa tidaklah disembah kecuali Allah, والثاني بعد الأذان, dan yang kedua setelah أذان, بعد الأذان إن شاء الله. الأساس الثاني, prinsip yang kedua, ألا يعبد الله إلا بما شرعه, bahwa Allah tidak disembah kecuali berdasarkan apa yang telah disyariatkannya. والذي شرعه الله, dan yang disyariatkan oleh Allah, معلوم مصدره, sumbernya jelas, القرآن, القرآن, والسنة, dan السنة. قال الله تعالى, الله تعالى berfirman, اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون, dan jangan kalian mengikuti wali-wali dari selainnya, sungguh sedikit di antara kalian yang mendapat peringatan. Wa qala ta'ala, Dan Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian kami telah menetapkan atas kalian di atas sebuah syariat, maka ikutilah, dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. وَقَبْلَ هَذَا أُصَحِّحُ الْآيَتَيْنِ. Dan sebelum itu saya ingin membenarkan dua ayat. الآية الأولى في سورة الشعراء. Ayat yang pertama yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ترجمة. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. والآية الثانية. Dan ayat yang kedua, katakanlah, apakah kalian melihat apa yang telah kalian sembah ayah-ayah kalian dan orang-orang terdahulu dari kalian? Sesungguhnya mereka adalah musuh bagiku kecuali Rabbul Alamin. Wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua, fi في سورة الزخرف. في dalam surah Az-Zukhruf. قوله تعالى. فرمان الله تعالى. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الله تعالى berfirman ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku, sesungguhnya dialah yang beri hidayah kepada aku. Wa amsaluha wa nadhairuha fil Qur'an kathir. Dan yang semisalnya di dalam Al-Qur'an itu banyak. Fid dilala ala annahu, yang menunjukkan bahwa la tashihhu ibadatullah ma al isyrak bih, sebuah ibadah tidaklah sah apabila disertai dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minan nasi, dan bahwa di antara manusia, man istakbaru an ibadatillah, ada orang-orang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Wa minan nas, dan di antara manusia pula, man abadullaha, ada yang menyembah Allah. Walakin abadu ma'ahu ghairah, namun mereka menyembah pula kepada selain Allah bersamanya. Kama kanat alaihi al-umam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Alladzina bu'itha fihimur rusul, yang telah diutus para rasul kepada mereka. Wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang diakhiri dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qismu tsalitsu, dan bahagian yang ketiga. Wadhaha insyaallah, jelas insyaallah. Wa huwa alladzina 'abadu Allah wahdahu la syarika lah, yaitu mereka yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Al-qismul awwal istakbaru an ibadatillah, bagian yang pertama mereka yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Al-qismul tsani 'abadullah wa 'abadu ma'ahu ghairah asyraku, yang kedua mereka yang menyekutukan Allah, mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Al-qismul thalith 'abadullah wahdahu mukhlishin lahu ad-din, yang ketiga mereka yang senantiasa menyembah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Walau afnaina a'marana, kalau seandainya kita menghabiskan umur kita. Wa 'addadna kutubana, dan kita menghitung-hitung kitab-kitab kita. Haula hadzal asl al-'adzim, seputar prinsip yang agung ini. Fadzalika syai'un yasir fi haqqihi, maka itu adalah sesuatu yang sangat ringan untuk menunaikan hak tauhid ini. At-tauhid wa tadarus kutubih, yaitu mentauhidkan Allah dan mempelajari kitab-kitab tentang permasalahan ini. Wa da'watun nas ilaihi wa ta'limuhum, dan mengajak manusia kepadanya dan memberi pelajaran kepada mereka. A'zamu furudhi hayatina 'ala al-itlaq, ini adalah merupakan kewajiban yang paling agung di dalam kehidupan kita secara mutlak. Fa nas'alullah an yu'inana wa iyyakum, maka kami memohon kepada Allah semoga Allah menolong kita dan kalian. Al-asasu tsani an la na'budallaha illa bima syara'ahu, prinsip yang kedua bahwa kita tidak menyembah Allah kecuali berdasarkan apa yang disyariatkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada ketetapannya dari kami, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak, ay mardudun ala sahibih, yaitu tertolak, dikembalikan kepada pelakunya. Wa as'al al ikhwa wa uridu al ijaba min wasat al masjid, dan saya ingin bertanya kepada ikhwan dan menginginkan jawaban dari orang-orang yang duduk di tengah masjid. Man sahibu hadzal hadits wa man akhrajahu? Siapa periwayat hadis ini dan siapa pula yang mengeluarkan hadis ini? Naam, baina sariyatain syekh. Eh, naam, hadis. Antara dua tiang ini. Ila akhir al masjid. Ha, sampai akhir. Darrahim, ha? Aisyah muttafaqun alaih. Jazakallah. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وفي لفظ عند أحمد من صنع في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال صلى الله عليه وسلم dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As في المسند وغيره dalam musnad dan yang lainnya إن لكل عمل شرة bahwa setiap amalan itu ada masa-masa semangat قوة ونشاط خلاص نعم خلاص ترجم اوكي وإن لكل شرة فترة dan sesungguhnya pada saat semangat ada pula masa-masa malas فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى maka barang siapa yang malasnya itu tetap berada dalam sunnahku maka sungguh dia telah mendapat hidayah ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل dan barang siapa yang malasnya itu kepada selainnya maka sungguh dia telah sesat فهو واحد من اثنين maka dia satu dari dua hal إما سنة فهدى apakah sunnah maka itulah hidayah وإما بدعة فضلال dan apakah bid'ah maka itulah kesesatan. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية ومعروف عندكم. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah dan itu sudah kalian ketahui. فعليكم بسنتي maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. وسنة الخلفاء الراشدين dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun. المهديين orang-orang yang beri hidayah tamassaku biha berpegang teguhlah kalian dengannya wa 'addu 'alayha bin nawajid dan gigitlah dengan gigi geraham kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan jauhilah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini fa kullu man arada an yataqarraba ila Allah maka setiap orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah wa an ya'budu Allah dan hendak beribadah kepada Allah bi ibadatin dengan satu ibadah La budda an yakuna 'an dalilin min al-kitab was sunnah maka dia harus berpegang kepada dalil dari kitabullah dan sunnah wa an yakuna hadha ad-dalil dan dalil tersebut qad fahima as-sahabatu minhu dhalika bahwa para sahabat telah memahami kandungannya dengan apa yang telah dia pahami kama qala hudzaifah ibn al-yaman radhiyallahu anhuma sebagaimana yang disebutkan oleh hudzaifah ibn al-yaman radhiyallahu anhuma Kullu ibadatin setiap ibadah lam yata'abbadha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan kalian beribadah dengan cara itu fala majala lil bid'ah fil Islam maka tidak ada bagian untuk bid'ah di dalam Islam ini la bid'ah aqaidiyah apakah bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan masalah akidah wala bid'ah qawliyah atau bid'ah yang berkaitan dengan masalah ucapan wala bid'ah amaliyah atau bid'ah yang berkaitan dengan amalan fa kullu bid'atin dalalah maka setiap bid'ah itu adalah sesat wa kullu dalalatin fin nar dan setiap kesesatan itu di dalam neraka wal bid'u sya'nuha fid din khatir dan bid'ah itu di dalam agama adalah merupakan perkara yang berbahaya wa yu'rafu dhalika bi umur dan itu bisa dikenal dengan beberapa perkara al awwal yang pertama anna sa'annaha mardudah ala fa'iliha bahwa bid'ah itu sesuatu yang tertolak dikembalikan kepada pelakunya الثاني أنه آثم في فعلها. Yang kedua bahwa pelaku bid'ah itu berdosa dengan perbuatannya. كما روى الدارمي عن سعيد بن المسيب. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Darimi dari Sa'id bin Musayyab. أنه رأى رجلا يتنفل بالصلاة بعد الفجر أو بعد العصر. Bahwa beliau melihat seseorang dia mengerjakan salat setelah fajar. فقال لا تفعل. Setelah fajar. Maka beliau mengatakan jangan engkau melakukannya. أنا شككت وهو يقول الفجر جزما. Beliau ragu katanya, apakah setelah fajar atau setelah asar? Tapi kalau yang saya ingat setelah fajar. Faqala lahu la taf'al. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan kepadanya, jangan engkau melakukan itu. Thumma qara'a 'alaihi qawluhu ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah ila akhirih. Lalu beliau membacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, bahwa dia akan tertimpa fitnah atau dia akan tertimpa azab yang pedih. Faqal ya Sa'id. Lalu orang ini mengatakan, wahai Sa'id, hal yu'adzibuni Allah 'ala as-salah? Apakah Allah menyiksa aku karena melakukan salat? Qala lan yu'adzibaka 'ala as-salah. Kata Sa'id, Allah tidak menyiksa kamu karena melakukan salat. Walakin yu'adzibuka 'ala mukhalafatika as-sunnah. Akan tetapi Allah menyiksa kamu karena engkau menyelisihi sunnah. Kathirun minan nasi yaqulu nafs as-su'al. Banyak dari kalangan manusia mereka bertanya dengan pertanyaan yang sama. Idza ankarta 'alaihi al-bid'ah. Apabila engkau mengingkari bid'ah yang dia lakukan. Fil masajid aw fil buyut. Baik di masjid-masjid atau di rumah-rumah. Yaqul hal yu'adzibuni Allah 'ala qira'ati Qur'an? Maka dia menjawab, apakah Allah menyiksa aku karena membaca Quran? Hal yu'adzibuni Allah 'ala al-adhkar wa at-tasbih? Apakah Allah menyiksa aku karena aku berzikir dan bertasbih? La yu'adzibuka 'ala mukhalafati as-sunnah. Jawabannya tidak, akan tetapi Allah menyiksa kamu ketika engkau menyelisih sunnah. Ats-tsalits anna shahibaha mutawa'adun bin-nar. Yang ketiga bahwa pelaku bid'ah itu diancam neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Ar-rabi' anna shahibaha mutawa'adun bil man'i min syurbil min al-hawd. Yang keempat bahwa pelaku bid'ah itu diancam bahwa dia tidak akan meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah meninggalmu wahai Rasul. Innahum ghayyaru wa baddalu. Sesungguhnya mereka telah mengganti dan merubah-rubah. Qala fa aqul. Maka aku pun mengatakan, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddal, ay bu'dan bu'da. Menjauhlah, menjauhlah dari telagaku bagi orang yang merubah-rubah setelah kematianku. Fal bid'ah tabdilun fid din. Maka bid'ah adalah perubahan di dalam agama. Kama qala Allah 'anil yahud. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka Allah Azza wa Jalla menggantikan untuk mereka ucapan selain dari apa yang dikatakan kepada mereka. Al-khamis. Yang kelima. Anna sahib al-bid'ah ba'idun 'anit taubah. Bahwa pelaku bid'ah itu jauh dari taubat. Li'annahu yaraha ta'atan wa hasanah. Sebab dia menganggap bid'ah itu adalah ketaatan dan amalan kebaikan. As-sadis ma ajma'a 'alaihi as-salaf. Yang keenam, apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama salaf. Wadallat 'alaihi as-sunnah. Dan yang dikuatkan oleh sunnah. Anna al-bid'ata ashaddu min al-kaba'iri wal ma'asi. Bahwa bid'ah itu lebih besar akibatnya daripada perbuatan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Wadhalika wadhalika. Bahwa yang demikian itu, anna al-bid'ata fiha ma'na al-istidrak 'ala Allah. Sebab perbuatan bid'ah itu mengandung makna menambah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wahadhal ma'na la yujad fil ma'asi. Dan makna yang seperti ini itu tidak ditemukan dalam perbuatan kemaksiatan. Idzan fasa'ilul bid'ah. Oleh karena itu pelaku bid'ah laisa faqat la ajra lahu fiha. Bukan hanya sekedar dia tidak mendapatkan pahala akibat perbuatannya. bal ya'tham wa yu'adzab 'alayha, bahkan dia berdosa dan disiksa akibat dia melakukan bid'ah tersebut. Fawajibun 'alal muslimin tarkul bid'ah, maka wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan seluruh bid'ah. Wa khulasatu da'watikum ya ahlus sunnah, maka kesimpulan dari dakwah kalian wahai ahlus sunnah, qa'imatun 'ala tashihini ma 'alaihi an-nas, adalah dibangun di atas sikap membenarkan membenarkan apa yang dilakukan oleh manusia dari berbagai amalan, mimma yukhalifu hadainil aslain, dari hal-hal yang menyelisihi dua prinsip utama ini. Fayuhyillahu bikum as-sunan, maka Allah Azza wa Jalla menghidupkan sunnah-sunnah melalui kalian. Wa yumitullahu wa yaqma' bikum al-bid'ah, dan Allah Azza wa Jalla mematikan berbagai macam bid'ah melalui kalian. Fahadihi wazifatukum, ini adalah tugas kalian. Fi hadhihi al-hayat, dalam kehidupan ini. Wala tansaw nasibakum min ad-dunya, dan jangan pula kalian melupakan kalian punya bahagian dari kehidupan dunia ini. Waj'alu dhalika bimizanil kitabi was-sunnah, dan jadikan itu berdasarkan timbangan Al-Kitab dan Sunnah. Wa ma kana 'alaihi as-sahaba ridwanullahi 'alaihim, dan apa yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi 'alaihim. Wa fi an-nafsi katsiran uridu an aqulahu lakum, dan di dalam diri ini banyak sekali hal-hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Walakinni akhsha al-itala 'alaikum, akan tetapi aku khawatir terlalu panjang untuk kalian. Wa an yumsi akhiru kalami awwalah, dan jangan sampai akhir dari ucapanku ini menyebabkan kalian lupa dengan ucapanku yang pertama tadi. Wa 'inda ikhwanikum darsun ba'da al-'isha, dan ikhwan kalian ada pelajaran nanti setelah salat Isya. Fi al-Baiquniyah fi mustalah al-hadis, pada pelajaran al-Baiquniyah tentang mustalahul hadis. Fa ahtaju an ubqi min nashati wa quwwati lahum, sehingga saya butuh untuk menyisakan kekuatanku untuk mereka. Wa hadha insyaallah min al-'adl, insyaallah ini termasuk keadilan. Wa ismi 'adil, dan nama saya adil. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu fikum. Wa nas'alullah an yuthabbitana wa iyyakum, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kami dan kalian. Wa an yarzuqana tajrid at-tauhid wa ikhlas al-'ibadah lillah, dan memberikan rezeki kepada kita untuk memurnikan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa tajrid al-mutaba'a lis-sunnah, memurnikan ibadah, memurnikan mengikuti sunnah. Wal hadhar min al-bid'ah, dan berhati-hati dari bid'ah. Kama nas'aluhu subhanahu, sebagaimana kami memohon kepada Allah Subhanahu, an yuwaffiqa wulata amri al-muslimin, semoga Allah memberi taufik kepada para penguasa kaum muslimin. Wa hukkamahum, dan para pemimpin-pemimpin mereka. Wa umara'ahum, dan para gubernur, dan lima fihi al-khair was-salah, terhadap apa-apa yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan. Wa tahqiq hadaini al-aslaini lil-islam, dan mewujudkan dua prinsip ini untuk Islam. Wa an yahfaza 'ala al-muslimina amnahum wa istiqrarahum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara untuk kaum muslimin keamanan mereka dan ketentraman mereka. Wa an yuwaffiqa wulata amri hadzal balad lima fihi al-khair, dan semoga Allah memberi taufik kepada penguasa-penguasa negeri ini dalam kebaikan. Wa yusaddidahum, dan membenarkan amalan mereka. Wa yaj'alahum 'awnan li nashri dinillah, dan menjadikan mereka sebagai penolong untuk menolong agama Allah. Wa nashri tauhidih, dan menebarkan tauhid. Wa da'wati al-khalq ila al-haq, dan mengajak manusia kepada kebenaran. Inna rabbana lasami'u ad-du'a, sesungguhnya Rabbuna Maha mendengarkan doa. Wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala 'abdi wa rasuli Muhammad. Terjemah.